begitu berharga. Yang ini kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, betapa memang kita betul-betul membutuhkan terhadap kesabaran tersebut ketika datang ujian kepada kita, ketika datang cobaan menerpa musibah yang silih berganti satu dengan yang lainnya. Maka memang benar-benar butuh kita kepada kesabaran, butuh untuk kita terus-menerus berusaha menenangkan diri kita, bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas ujian yang menerpa tersebut. Maka sudah sepantasnya kemudian kita membahas bab ini dan kemudian benar-benar memberikan perhatian terhadap bab ini, bab mengenai kesabaran. Yang kita sedang membaca hadis yang dibawakan atau suatu kisah yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita ulangi dari awal hadis tersebut atau kisah tersebut. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadima Uyainatu Ibnu Hisnin. Uyainah Ibnu Hisn datang yaitu ke Madinah. Itu tempat di mana pusat pemerintahan khilafah pada saat itu berada, di mana adanya Umar bin Khattab, seorang khalifah ar-Rasyid setelah Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Datang Uyainah bin Hisn ke Madinah. Qala fa nazala ala ibni aqihi. Maka kemudian Uyainah bin Hisn ini mampir di tempat seorang keponakannya, Al-Hir ibnu Qais. Namanya Al-Hir ibnu Qais. Qala wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Hir ibnu Qais ini atau Al-Hur ibnu Qais ini adalah seorang yang kemudian pada saat tersebut termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Orang dekat Umar radhiyallahu anhu sebagai orang-orang yang kemudian selalu dimintai pendapatnya ketika bermusyawarah, ketika rapat. Qala wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar. Dan dahulu para qurra, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an dan hafal Al-Qur'an, inilah yang kemudian menjadi orang-orang yang menjadi teman duduknya Umar radhiyallahu anhu. Qala wa musyawaratihi, dan selalu diajak musyawarah oleh Umar radhiyallahu anhu, kuhulan kanu aw syubbanan. Baik itu mereka adalah orang-orang yang sudah berumur ataupun orang yang masih muda. Tidak memandang umur, Umar radhiyallahu anhu ketika mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang memiliki ilmu dari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengerti maknanya, mengamalkan makna-makna dari Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, didekatkan oleh Umar dan diminta pendapatnya untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya, diambil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala fa qala Uyainatu bunu Uyainatu li bani akhihi. Maka kemudian Uyainah berkata kepada keponakan yang tersebut, Al-Hur ibnu Qais, ya bani akhi, laka wajhun inda hadzal amir. Wahai keponakanku, sungguhnya engkau itu memiliki kedekatan dengan penguasa ini, yaitu Umar bin Khattab. Fasta'zin li alaihi. Maka mintakan izin bagiku untuk bertemu dengannya, untuk menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi Uyainah bin Hisn ini datang ke Al-Madinah dengan tujuan ingin bertemu dengan Umar, meminta tolong kepada ponakannya yang memang orang dekatnya Umar. Siapa tahu dengan perantara keponakannya tersebut dia bisa langsung bertemu dengan Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala fasta'zana fa'zina lahu Umar. Maka kemudian Al-Hur ibn Qais meminta izin bagi pamannya Uyainah ibn Hisn, maka diizinkan oleh Umar. Qala falamma daqala qala, maka ketika sudah masuk dia pun berkata, menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Hiya ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazal, demi Allah engkau tidak memberikan banyak kepada kami. Wala tahkumul fina bil-adl, dan engkau tidak menghukum, memberikan hukum kepada kami dengan keadilan. Hukummu itu hukum yang zalim, tidak adil. Jadi ini ternyata yang ingin disampaikan. Sudah diizinkan masuk untuk bertemu, ternyata ingin kemudian mencela Umar, mencela kepemerintahan Umar. Padahal Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin yang benar-benar peduli kepada rakyatnya. Banyak hikayat-hikayat yang mungkin sudah pernah kita dengarkan tentang bagaimana kepemimpinan Umar benar-benar adil, benar-benar memperhatikan rakyatnya. Orang yang kemudian tidak mampu benar-benar diberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tadi, orang-orang yang miskin diperhatikan. Tapi ternyata masih ada saja orang yang kemudian tidak ridha, tidak terima kepada kepemimpinannya Umar. Melihat suatu kekurangan mungkin kemudian mengkritik dengan cara yang tidak sopan. Mengkritik dengan cara yang tidak sopan langsung di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana cara orang ini betul-betul tidak sopan. Ketika telah diizinkan masuk, langsung kemudian menghardik Umar dengan cara yang tidak sopan. Qala fa ghadiba Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu marah atas apa yang kemudian diucapkan oleh orang tadi, terpancing rasa marahnya. Hatta hamma an yuti'a bihi, sampai-sampai Umar itu sudah berkeinginan untuk memukulnya atau kemudian menimpakan suatu hukuman bagi orang tadi. Faqala lahul hur, maka al-hur itu keponakan orang tadi, keponakannya Uyainah ibn Hisn, berkata kepada Umar, menenangkan Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, inna Allah ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya, berpesan, memerintahkan kepada nabinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf dan kemudian perintahkanlah kepada perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. Kemudian berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Qala wa inna hadza minal jahilin, dan sungguh orang ini adalah termasuk orang jahil, orang ini, orang bodoh ini. Artinya jangan diperdulikan. Lihat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Dan orang ini termasuk orang bodoh, maka apa berpaling darinya ya Umar? Maafkan dia, tidak perlu terlalu diambil pusing. Kalau tidak perlu terlalu diambil hati apa yang dikatakannya, ini orang yang ya, tidak bisa mengendalikan ucapannya, tidak tahu siapa yang dihadapinya, tidak tahu apa akibat dari ucapannya, orang bodoh. Qala wallahi ma jawazaha Umar hina talaha, maka demi Allah Umar radhiyallahu anhu tidak melampaui ayat tersebut ketika sudah dibacakan, ketika sudah dibacakan oleh Al-Hur ibn Husain atau Al-Hur ibn Qais, ketika sudah dibacakan dan disampaikan bahwa ini cocok dengan keadaan ini ya Umar, maafkan dia kemudian berpaling darinya, tidak perlu terlalu diambil pusing apa yang dikatakannya, maka Umar kemudian tidak melampaui ayat tersebut. Qala wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, dan dahulu Umar memang adalah orang yang selalu berhenti, berhenti pada ayat-ayat dari kitab Allah, dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Ketika mengetahui suatu larangan dalam Al-Quran misalnya, maka Umar radhiyallahu anhu berhenti kepada larangan tersebut, tidak melampauinya. Demikian pula perintah-perintahnya apabila memang diperintahkan, maka Umar radhiyallahu anhu melaksanakannya. Itu maksudnya waqafan inda kitabillah, selalu berhenti ketika mendengarkan ayat-ayat dari kitab Allah, yaitu dari Al-Qur'an. Itu menurut taat kepada apa yang kemudian ada terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Maka ketika sudah mendengar ayat ini, wa'arif 'anil jahilin, turun kemarahannya, reda kemarahannya, dan kemudian tidak menimpakan hukuman kepada orang yang bodoh tadi, itu Uyainah ibn Hisn. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini ada pelajaran bagi kita semua, bagaimana sikap Umar radhiyallahu anhu, di mana benar-benar beliau ketika mendengar ayat dibacakan tahu bahwa ini adalah kalamullah, tahu bahwa ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dilampaui, tidak boleh kemudian dilewatkan atau dilanggar. Ini sesuatu yang kemudian benar-benar harus seseorang memegangnya dengan teguh, tidak melampauinya. Maka langsung seketika itu pula turun kemarahannya. Ya, bandingkan dengan keadaan kita yang mungkin apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian langsung luluh hatinya. Kita melakukan suatu kesalahan yang memang di situ ada peringatannya di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Kemudian disampaikan nasihat kepada kita, dan kemudian disampaikan pula ini ayatnya, jangan melampauinya. Tapi apa? Tapi kita tetap mengedepankan keinginan kita, mengedepankan pemikiran kita. Oh, enggak apa-apa yang seperti itu, dan mengapa? Atau kemudian hawa nafsu kita. Memang kita tahu kita salah, tapi memang kita ingin untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya apa? Yang diabaikan yaitu ayat Al-Quran tadi. Sudah dibacakan kepada kita, ini ayatnya, tidak boleh melakukan seperti ini. Tapi kemudian dikesampingkan. Ya. Seakan-akan ayat tersebut adalah suatu yang kemudian tidak perlu diperhatikan. Padahal ini kalamnya siapa? Ucapannya siapa? Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapannya penguasa alam semesta ini. Ucapannya Allah zat yang kemudian ubun-ubun kita ini semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengendalikan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seharusnya kita tunduk kepada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kalamullah, sebagaimana para sahabat tunduk kepada kalamullah, kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita kemudian akan membahas ayat yang disebutkan dalam hadis ini. Khudzil afwa. Khudzil afwa. Apa maksud khudzil afwa kalau diterjemahkan dalam terjemahan yaitu Al-Qur'an yang biasa kita baca, yaitu berilah maaf. Namun yang sebenarnya diinginkan yaitu khudzil afwa, itu ambil dari manusia itu perangai-perangai mereka. Jangan terlalu kemudian kita mengambil pusing atas perangai-perangai mereka. Mereka mesti memiliki kekurangan. Dalam bersikap kepada kita, mesti ada kemudian sesuatu yang menyinggung kita, atau kemudian hak-hak kita yang tidak dipenuhi. Sudah, kemudian tidak perlu terlalu ambil pusing. Maafkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan menemuinya. Ada orang berkata tidak sopan kepada kita, atau ada orang yang berkata tidak memperhatikan perasaan kita, atau ada orang yang kemudian meminjam uang kepada kita kemudian lama tidak kembali. Perangainya seperti itu, qudilah afwa. Sudah, dalam perkara muamalah di antara manusia, memang manusia itu bermacam-macam. Kita tidak bisa memaksakan bahwa seorang ini, oh, hak saya harus ditunaikan, kamu harus menghormati saya, kamu harus begini dan begitu. Ya. Kalau kemudian seluruh manusia diperintahkan untuk sempurna seperti itu, ya, dia sendiri yang stres, ya. Tidak akan bisa seperti itu. Dia sendiri yang akan kemudian pusing. Ya. Semua orang harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, harus sempurna. Tidak mungkin yang seperti itu. Setiap orang mesti punya hawa nafsu, punya kekurangan. ketika bermuamalah kita pasti ada salahnya, ya, maka khudzil afwa, khudzil afwa. Ya, ketika bermuamalah dengan orang ya sudah haknya sedikit disinggung ya sudahlah. Maafkan, berilah maaf. Itu adalah akhlak yang baik, itu adalah akhlak yang baik. Walaupun sebenarnya ada rinciannya tentang perkara tersebut, ya. Ya nanti akan kita bahas. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Apabila kita berbicara, hendaknya kita melihat pembicaraan kita, apakah memang ini suatu perkara yang ma'ruf, maka labas, tidak mengapa untuk kemudian kita ucapkan, dan ini akan mendatangkan pahala, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf. Atau kemudian pembicaraan kita itu adalah suatu pembicaraan yang mubah, boleh-boleh saja. Maka tidak mengapa kita berbicara dalam pembicaraan tersebut, mengobrol dan yang lain sebagainya, ini tidak mengapa. Atau kemudian pembicaraan kita adalah pembicaraan yang kemudian menjurus kepada dosa, maka yang seperti ini tinggalkan. Tapi yang paling utama itu apa? Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Usahakan apabila seorang duduk bersama temannya, bisa memberikan nasihat, ya, bisa memberikan masukan, bisa memberikan wejangan, ya, yang kemudian kira-kira akan diamalkan oleh dia menjadikan orang tadi lebih baik. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, itu lebih baik daripada seorang kemudian duduk membicarakan perkara-perkara yang mubah sana kemari, ya, selama 1 jam atau 2 jam lamanya, tidak mendatangkan pahala baginya, dan bahkan mungkin ketika terlalu lama majlis tersebut bisa mendatangkan dosa. Maka seharusnya seorang ketika berada dalam suatu majlis, duduk bersama teman-temannya, sebisa mungkin menyampaikan pesan-pesan yang kemudian bisa mengena, bisa menjadi perbaikan bagi orang tadi. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf. Yang seperti ini mungkin pada kehidupan kita sekarang jarang kita mendapatinya. Kebanyakan perkataan yang dilontarkan oleh manusia adalah perkataan yang kemudian sia-sia. Tidak ada yang kemudian memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Perintahan kita untuk kemudian selalu berpesan kepada teman-teman di sekitar kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap takdir Allah, atau kemudian bersabar atas takdir-takdir Allah, musibah-musibah yang menimpanya. Jarang kemudian yang berpesan seperti ini. Contohnya saja ya, ketika menjenguk teman kita, ya, menjenguk teman kita yang sedang sakit, jarang dari kita, termasuk saya juga mungkin ya, yang kemudian memesankan untuk kemudian sabar ya, yang sabar untuk terhadap penyakit ini, ya, insya Allah beberapa saat lagi tidak lama, insya Allah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Banyak berdoa, membicarakan dan meminta kepada perkara yang ma'ruf. Yang sering dilakukan apa? Sakitnya kenapa ini? Apa sakitnya? Gimana sakitnya? Kemudian sudah sejak kapan? Barang bertambah apa pusing ya orang yang apa? Sakit tadi sudah sakitnya sakit, kemudian dikhawatiri lagi. Artinya apa? Dimasukkan kekhawatiran oleh orang yang menjenguknya. Makin semakin pusing seperti itu. Ya. Itu contoh sederhananya ya, yang sering dilakukan seperti itu. Atau kemudian sudah berapa biaya ini, berapa lama dia ini, berapa lama di rumah sakit ini, 1 hari berapa ya biayanya. Wah, yang terpikir akhirnya apa, angka 000 itu ya, 000 udah 5 juta atau 6 juta ya. Seperti itu contoh sederhananya. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'mur bil ma'ruf bil 'urf, wa'mur bil 'urf, perintahkanlah dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wa'arif anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, kebodohan yang dimaksud di sini bukan kemudian kebodohan yang berarti tidak tahu. Kalau orang bodoh tidak tahu, bukan berpaling darinya, tapi apa? Ajarkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia. Dia tidak tahu, maka apa? Kita beritahu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ibadah-ibadah yang bermanfaat baginya. Kebodohan yang dimaksud adalah lawan dari sikap bijak. orang yang bijak itu apa? Ketika pembawaannya atau ketika bermuamalah dengan manusia benar-benar dia mau memperhitungkan apa perbuatannya. Ini orang yang bodoh seperti apa? Kebalikannya, ya. Ketika bermuamalah dengan manusia seenaknya sudah, semaunya dia. Seperti orang ini tadi, bermuamalah kemudian mengatakan perkataan kepada Amirul Mukminin, kepada pemimpin penguasa kaum mukminin, tapi perkataannya benar-benar tidak sopan. Dia enggak berpikir bahwasanya ketika Amirul Mukminin marah ini bagaimana dirinya ini, ya. Dia sebagai seorang rakyat bisa dan berhak kemudian seorang Amirul Mukminin kemudian menghukum orang yang tidak sopan, tidak beradab kepada seorang penguasa, ya. Jadi ini apa, orang bodoh yang tidak bijak dalam apa? Dalam perbuatannya, ya. Tidak bijak dalam perbuatannya, bukan orang bodoh yang tidak mengerti, tidak mengetahui, dan apa? Orang yang tidak bijak dalam berbuat perkata, ya. Pembawaannya ngawur asal-asalan, itu namanya al-jahilin, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maka berpaling dari orang yang seperti ini, yang kemudian seringkali orang yang seperti ini, ya, Pak, menyinggung, menzolimi orang yang seperti ini, ya. Berpaling dari orang yang seperti itu, ya. Tapi catatannya, berpaling dari orang-orang yang seperti itu apabila kemudian ketika kita berpaling darinya, kita maafkan, tidak membawa orang tersebut menjadi semakin berani kepada kita, ya. Semakin zalim kepada kita. Kalau dia semakin zalim, maka yang baik adalah kita bertindak balas dengan yang semisal, misalnya, ya. Misalnya, oh, kamu begini, ya, kamu juga. Enggak kemudian berpaling kemudian maafkan begitu saja, dia semakin apa? Semakin berani kepada kita. Ada kamu juga. Tunjukkan bahwasanya kita bukan orang yang kemudian lemah yang tidak bisa membalas apa yang dia lakukan. Ya. Tapi tentu saja dengan batasan-batasan syariat, ya. Dia mengatakan ini dan itu, tidak boleh kemudian membalasnya dengan perkara yang lebih dari itu. Kezaliman dibalas dengan yang semisalnya. Kezaliman dibalas dengan yang semisalnya, tidak boleh lebih. Maka dalam suatu perkataan ulama salaf yang saya ingat adalah Allah alam siapa yang mengucapkannya, tapi mereka dia mengatakan itu, beliau mengatakan rahimahullahu taala bahwasanya kanu yastakrihuna an yastazilla, atau kemudian maknanya dahulu mereka itu membenci bahwasanya dia itu menundukkan dan menghinakan diri di hadapan orang yang kemudian berbuat kejahilan kepada dirinya, ya. Karena khawatir apabila terjadi yang seperti itu justru apa, semakin tadi semakin besar kejahilan yang dilakukannya, kebodohan yang dilakukannya tadi, ya. Jadi apabila posisinya seperti Umar tadi, ketika dia berpaling dari orang-orang yang jahil, apa Umar? Tidak menjadi hina, tidak kemudian orang tadi apa menjadi mulia di hadapan Umar, tidak. Apa? Umar tetap apa? Memiliki izzah, memiliki yaitu kemuliaan, memiliki kekuatan, dipandang, tidak turun derajatnya. Tidak dianggap orang yang lemah, tetap dianggap sebagai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena beliau sebenarnya mampu untuk kemudian menghukumnya, tapi kemudian berpaling dari orang yang seperti itu. Orang-orang tahu bosnya ini, orang tadi dimaafkan oleh Umar. Bukan Umar tidak mampu untuk kemudian membalas orang tadi. Jadi kalau keadaannya seperti ini, maafkan saja. Maafkan saja. Kita punya kuasa misalnya, seorang pemimpin atau seorang majikan diperlakukan buruk oleh apa, anak buahnya, ya. Kita punya kuasa, bisa kemudian kita memberikan hukuman, memberikan apa misalnya skorsing dan yang lain sebagainya, tapi sudahlah, maafkan saja, ya. Orang-orang tahu bosnya ini memang berdasar atau berasal dari orang tadi, dimaafkan memang, bukan kemudian orang tadi tidak mampu untuk kemudian memberikan skorsing, memberikan hukuman, tapi apa, memang dimaafkan ini berdasarkan kebaikan hati dari orang yang kemudian memaafkannya tadi. Maka maafkan yang seperti ini, tidak mengandung apa kehinaan padanya. Tapi kemudian apabila ketika dimaafkan seperti kemudian kita menjadi orang yang dipandang tidak mampu, orang yang lemah, maka yang seperti ini hendaknya apa, tidak kemudian seorang memaafkannya tadi apa, tapi kemudian misalnya membalas, memberikan hukuman misalnya, atau kemudian melaporkannya kepada yang berwajib misalnya, maka yang seperti ini hendaknya dilakukan apabila keadaannya seperti itu ya, seperti yang kita sebutkan. Nah, apabila tidak dibalas atau tidak disikapi atau kemudian dimaafkan, justru kita dianggap orang yang lemah, justru semakin banyak orang yang kemudian menjahili, kemudian bersikap ngawur, menzalimi kita. Jangan kemudian kita merendahkan diri dan menghinakan diri dalam posisi yang seperti ini. Maka inilah yang kemudian dikandung dalam ayat ini, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yaitu surat Al-A'raf ayat 199. Kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atratun wa umurun tumkirunaha. Sesungguhnya akan terjadi setelahku, yaitu setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya beliau, atratun, yaitu sikap mementingkan diri sendiri, wa umurun tumkirunaha, dan juga perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Yang dimaksudlah dari pemimpin dan dari pemerintah, akan kalian lihat setelah kematianku, itu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap mementingkan diri sendiri dari kalangan pemimpin. Mereka mengambil harta kaum muslimin, harta rakyatnya dengan zalim, atau kemudian harta dari baitul mal yang terkumpul dari kaum muslimin kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya. Kalau yang istilah sekarang itu korupsi, mengambil harta kaum muslimin, harta rakyat dengan cara yang tidak benar untuk kepentingan pribadi, itu akan terjadi. Ya. Dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Maka ini apa? Ada tanda-tanda kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar terjadi. Dan benar-benar terjadi. Bukan cuma pada saat ini saja, ya, tapi pada saat-saat sebelumnya dan jauh sebelumnya. Ya. Sudah beberapa abad yang lalu muncul orang-orang yang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Muncul pemimpin-pemimpin yang kemudian mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan orang-orang dekatnya, mengambil harta rakyat yang zalim, harta yang dikumpulkan seharusnya untuk suatu perkara yang bermanfaat bagi khalayak ramai, bagi masyarakat, kemudian dimanfaatkan untuk diri sendiri. Sudah ada ya, sejak zaman dahulu. Itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar terjadi. Maka ini membuktikan bahwasanya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Pada asalnya. Kecuali apa? Kecuali perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada beliau melalui perantara wahyu, ya. Makanya menunjukkan benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang kemudian dengannya beliau mengetahui perkara-perkara yang seperti ini yang belum terjadi tapi akan terjadi dan benar-benar terjadi pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, maka apa yang kemudian engkau perintahkan kepada kami? Jadi meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap keadaan itu ada bimbingannya dalam syariat. Setiap perkara yang terjadi bagaimana menyikapinya itu ada bimbingannya dalam syariat. Ini yang benar-benar disadari oleh para sahabat. sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan terjadi keadaan seperti ini, mereka tidak langsung menyimpulkan dari akal pikiran sendiri. Berarti kita harus begini, berarti kita harus memberontak, berarti kita harus kemudian mengkritik pemerintah tersebut secara terang-terangan. Tidak menyimpulkan sendiri, tapi apa? Meminta bimbingan. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah, yaitu apa bimbingan syariat terhadap keadaan yang seperti ini, sikap yang sesuai syar'i, sesuai syariat Allah, sesuai syariat Islam itu seperti apa? Nah, maka apa? Rasulullah bersabda, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaknya kalian menunaikan hak yang kemudian menjadi kewajiban kalian, yaitu apa? Yaitu tunaikan hak-haknya penguasa. Dengarkan, taati, jangan memberontak, jangan kemudian menggulingkan penguasa tersebut, jangan berusaha melakukan kudeta atau perkara-perkara yang lainnya. Itu haknya pemerintah. Itu diatur dalam syariat-syariat atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketaatan kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, tidak boleh kemudian mengkritik pemerintah secara terang-terangan, nasihati, itu diatur dalam apa? Diatur di dalam syariat Islam, yaitu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, apabila engkau melihat suatu kemungkaran dari pemimpin, fala tubdihi alaniyah, maka jangan kemudian kamu menampakkannya secara terang-terangan, dikritik secara terang-terangan, jangan. Tapi apa? Fal yaqub biyadihi wal yaqlubih. Tapi ambil tangannya pemimpin tersebut, kemudian bawa ke tempat yang sepi, artinya bawa kemudian ke tempat yang tidak dihadiri oleh khalayak ramai, kemudian apa? Berikan apa? Nasihat kepada pemerintah tersebut. Nasihati secara empat mata. Nasihati secara empat mata. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, dalam satu yang hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda setelahnya, apabila kemudian diterima, maka itu yang diinginkan, dan apabila tidak diterima, kemudian pemimpin tersebut menolak nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau kemudian mengikuti kebenaran yang disampaikan, maka apa? Sungguh engkau telah menunaikan kewajiban yang ada di atas pundakmu. Kewajibanmu ya hanya menasihati. Bukan kemudian ketika seorang pemberi nasihat itu tidak ditaati nasihatnya, berarti apa? Berarti dia harus melakukan hal yang lebih daripada itu. Tidak. Seorang pemberi nasihat kewajibannya hanya menasihati. Jadi kewajibannya hanya menasihati. Maka itu kewajiban kita kepada pemerintah itu menasihati apabila memang kita mampu untuk menasihati, tidak kemudian ditampakkan secara terang-terangan nasihat tersebut. Kalau ditampakkan secara terang-terangan, bukan di hadapan penguasa tersebut, berarti bukan nasihat. Apa itu? Riba. Riba. Itu menggunjing orang lain. Tidak kemudian ada pengecualian. Kalau riba untuk penguasa gak apa-apa, gak apa-apa. Riba itu untuk seluruh kaum muslimin. Mau orang yang paling rendah sekalipun sampai penguasa, tidak boleh kita melakukan riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh?" Apakah kemudian kalian itu menyenangi memakan daging dari saudara kalian sendiri dalam keadaan dia telah mati? Maksud kalian itu kemudian akan membenci hal tersebut. Itu perumpamannya riba. Mau kemudian memakan daging pemimpin kita? Mau memakan daging pemimpin kita dalam keadaan dia telah meninggal, telah wafat misalnya, kemudian kita makan dagingnya? Tidak mau kan? Maka jangan kemudian menjatuhkan kredibilitas, menjatuhkan kehormatan pemimpin kita. Karena dia saudara kita, karena dia adalah muslim. Jangan dijatuhkan di hadapan khalayak ramai. Ya. Misalnya tadi jatuh kan di hadapan khalayak ramai, kemudian menjadikan namanya jatuh, menjadikan dia kemudian tidak ditaati, menjadikan dia dikritik habis-habisan, banyak kemudian yang mengkritik dari sana dan sini, ya. Maka itu tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam pada asalnya. Berarti apa itu adunul haqq alladzi alaikum? Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian atas pemerintah tersebut, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan hendaknya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Ya Allah, hak saya ditahan oleh pemerintah saya. Seharusnya kami mendapatkan fasilitas yang itu memadai, karena memang biayanya besar, tapi ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya Allah, berikanlah hak saya. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hal tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, menjadikan pemimpin tersebut sadar, insaf. Tapi sekarang jarang yang kemudian diberikan pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang kemudian korupsi, pemimpin yang kemudian mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya, atau kemudian kerabatnya, atau kemudian teman-teman dekatnya. Diberikan pemimpin yang seperti itu kemudian berdoa kepada Allah. Jarang yang seperti ini. Jarang orang yang kemudian meminta kebaikan bagi pemimpinnya. Ya banyak apa? Orang yang langsung mencerca pemimpinnya, pemerintahnya, tidak kemudian atau kemudian lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan pemimpinnya. Padahal kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan kebaikan yang besar. Ketika pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang memperhatikan umat dari sisi agamanya, dari sisi ekonominya dan lain sebagainya, maka itulah kebaikan bagi umat. Mereka ingat untuk mencerca, langsung mencerca, tapi apa lupa untuk mendoakan. Maka hendaknya kita menghindari sikap yang seperti itu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Insyaallah pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang mungkin masih ada sedikit pembahasan tentang hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanya atau kemudian sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bukannya? Oh. Bawa. Mengenai apa salam beliau lalu Ustaz.